نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، الله عز وجل في dalam القرآن الكريم telah menggariskan langkah-langkah keselamatan dan jalan yang akan mengantarkan setiap hambanya menuju cinta dan ridhanya. Dia Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala telah menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh masing-masing hambanya dalam menapaki jalan yang menuju ridha dan cintanya Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyiapkan segala apa yang menjadi ganjaran yang setimpal dari apa yang dia telah perjuangkan dan korbankan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, tiada seorang pun yang akan dirugikan oleh Allah Jalla Subhanahu dari masing-masing hambanya yang membuka pintu kebajikan dan pintu ketaatan sekecil apapun. Allah Jalla Wa'ala telah menyiapkan ganjaran yang berlipat-lipat yang tidak mungkin manusia ini akan bisa melakukan dalam kehidupan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, man hamma bihazanatin, man hamma bihazanatin, fa'amila biha. Barang siapa yang ingin melaksanakan ketaatan, satu kebaikan dan kebajikan, Allah Jalla wa'ala akan mengganjar dengannya asyra hasanatin, 10 barakallahu fikum kebaikan, bahkan ila sab'ati mi'ati dha'fin, ila sab'ati mi'ati dha'fin, sampai kepada 700 lipatan, bahkan sampai berlipat-lipat, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, lalu kenapa manusia itu tidak mau menempuh atau berat untuk melangkah? Pintu ketaatan atau jalan menuju ketaatan dan membuka pintu-pintu kebajikan dan kebaikan di dalam hidup, kalau sekiranya manusia itu jujur dengan kelemahan dan ketidakmampuan yang ada pada dirinya dan mengerti tentang bagaimanakah maha dermawannya Allah Jalla wa'ala, maka manusia itu tidak memiliki alasan sedikit pun untuk tidak mau taat kepada Allah Jalla wa Ala dan melaksanakan tugas yang karenanya Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka. Fa ya ibadallah, bukankah segala apa yang ada di dalam hidup kita ini datangnya dari Allah Jalla Subhanahu? Maka jawabannya iya. Allah Jalla wa Ala yaqul, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tiadalah kalian berada dalam sekecil pun dari nikmat melainkan itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya ibadallah, maka segala apa yang kita butuhkan di dunia ini dan segala nikmat yang kita bisa mencicipinya, semuanya itu datang dari Allah Jalla wa Ala. Dialah yang meminta engkau untuk taat kepada-Nya. Dialah yang menganjurkan engkau untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Lalu kemudian engkau tidak mau menyambutnya, engkau tidak mau menerimanya, dan engkau tidak memenuhi ajakan dan panggilan Allah Jalla Subhanahu. Bersamaan tadi kita telah menyebutkan alasan semua yang terkait dengan hidup ini datangnya dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Faya ibadallah, siapa yang paling penyayang kalau demikian kepada diri engkau wahai hamba-hamba Allah kalau bukan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang paling penyayang pada diri engkau wahai hamba-hamba Allah, bukankah Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kau akan mengatakan, kedua orang tua saya sangat sayang pada diri saya. Mari kita dengarkan bentuk kesayangan yang terbatas. Barakallahu fikum. Di saat engkau melakukan satu kesalahan, satu kekeliruan di hadapan kedua orang tua engkau, Allah Jalla wa Ala telah menanamkan pada diri manusia ini sifat marah dan tidak suka kepada bentuk kedurhakaan. Pertama, dia memaafkan engkau. Kedua, dia barakallahu marah kepada engkau. Mungkin ketiga kali engkau melakukan kekeliruan dan kesalahan yang sama dan serupa, maka dia akan mengusir engkau. Bahkan akan memvonis diri engkau bukan sebagai anaknya lagi. Jangan kau mengakui bahwa saya ini kedua orang tua engkau. Kejengkelan manusia, padahal dia adalah orang yang paling sayang kepada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Wa Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari engkau masih semenjak kecil terdidik di dalam dosa dan kemaksiatan, sampai kemudian tertulis segala yang terkait dengan kesalahan dan hidup engkau, dan dari semenjak mukallaf tertulis kejahatan sampai umur 50 tahun, Allah Jalla wa Ala masih cinta kepada engkau dengan membukakan pintu taubat. Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala rahmat kasih sayang kepada engkau dan membukakan bagi engkau pintu taubat selebar-lebarnya. Kalau engkau mengetuknya, sehari lagi ajal engkau datang, Allah Jalla wa Ala akan membantu engkau untuk membukanya dan akan menghapuskan 50 tahun engkau melakukan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Rahimani wa rahimakumullah. Pantaskah zat yang demikian engkau kufuri, engkau ingkari, engkau maksiati? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, tidak ada alasan bagi manusia ini, bagi hamba ini, untuk kemudian tidak taat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Faya ibadallah, siapakah yang paling dermawan di dalam hidup engkau daripada kedermawanan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Engkau tidak menemukannya, engkau tidak akan menjumpainya. Ada orang yang dermawan sebagaimana dermawannya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita singgung di depan bahwa satu kebaikan, satu ketaatan akan diganjar tidak sebanding barakallahu fikum dengan apa yang kita korbankan. Mungkin itu adalah sebuah niatan saja dan keinginan engkau ingin melangkah, tetapi karena satu hal keinginan engkau itu tertunda atau tidak bisa terlaksana, Allah Jalla wa Ala mencatatnya dengan satu kebaikan yang sempurna. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jika engkau bisa melangkah, melaksanakan satu ketaatan, Allah Jalla wa Ala akan mengganjarnya dengan 10 kebaikan barakallahu fikum, bahkan sampai 700 lipat kebaikan, bahkan sampai berlipat-lipat. Adakah masih alasan manusia untuk tidak mau taat kepada Allah Jalla wa'ala, untuk tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, atau membuka pintu-pintu ketaatan dan kebajikan? Jawabannya tidak ada rahimani wa rahimahumullah. Namun siapakah yang menghalangi dan menghadang manusia di saat dia ingin membuka ketaatan dan ingin mendekatkan diri kepada Allah? Siapa yang tidak sudi? Siapa yang tidak suka sampai dia begitu berat untuk mendekatkan diri kepada Allah? Namun di saat dalam kondisi yang lain dia menemukan kemudahan dan kegampangan, kelicinan, tidak ada beban di saat bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang berperan dalam menggoda, dalam mengganggu, dan menghancurkan manusia untuk menjauh dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin, di sana ada pihak-pihak yang tidak menyukai kedekatan seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Di sana ada pihak-pihak yang tidak menerima jikalau hamba itu membuka kebajikan dan membuka pintu-pintu ketaatan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Siapakah pihak-pihak itu? Mari barakallahu fikum, kita menjawabnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pihak yang pertama ternyata ada pada diri kita yang disebut dengan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Ini pihak yang pertama yang tidak setuju dan tidak menerima untuk kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala, untuk kita bisa membuka ketaatan dan kebajikan rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kita menemukan adanya pertentangan di dalam diri kita sendiri yang mencoba dan berusaha untuk menggagalkan kita dalam sebuah ketaatan dan menghalangi kita untuk masuk menuju pintu ketaatan dan kebajikan rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan itu adalah sungguhnya kemerdekaan diri engkau pada penguasaan dan penjajahan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita sadar dan sadar bersamaan iman yang kita miliki betapa sering seluruh anggota jasad ini diperbudak oleh sekumpal dari anggota jasad yang namanya barakallahu fikum hawa nafsu. Betapa sering kita melakukan pertarungan bersamanya, namun kita mengaku jujur. Betapa seringnya barakallahu fikum kita kalah rahimani wa rahimakumullah di saat berhadapan dengan pihak yang merusak dan menginginkan kehancuran dan kerusakan kita di dalam hidup. Maka satu organ atau hawa nafsu ini berada dalam organ tubuh kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Walidhalika kata al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa tidak boleh seseorang atau termasuk penghalang dari bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari penghalang seseorang untuk bisa membuka ketaatan dan kebajikan di saat dia memasang husnudzan pada dirinya sendiri. Di saat dia memasang husnudzan pada dirinya sendiri, barakallahu fikum. Wal imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul, bagaimana engkau akan husnudzan pada diri engkau sementara di antara dua lambungmu ini ada musuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Bagaimana engkau akan husnudzan pada diri engkau sementara di antara dua lambungmu ini ada musuh rahimani wa rahimakumullah? Kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka kemerdekaan itu di saat kita sanggup untuk menundukkan hawa nafsu kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walidhalika wala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di saat menyebutkan terkait dengan sikap seorang muslim dan muslimah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Sikap yang benar di hadapan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau mengikuti sunnah tersebut dan engkau harus meninggalkan hawa nafsu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak cukup Anda mengatakan saya pengikut sunnah atau Anda menerapkan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, namun Anda harus merdeka dari keinginan hawa nafsu jika engkau ingin bergabung bersama ahlus sunnati wal jamaah, jika engkau ingin bergabung dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak hanya dari mulut mengatakan ittiba'u, dari amaliyah lahiriah kita membuktikannya, tetapi kita barakallahu fikum masih dikuasai oleh hawa nafsu kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemerdekaan itu, kemenangan itu, di saat engkau bisa keluar dari penjara dan jaringan hawa nafsu. Habibani wa habibakumullahu jami'an. Wallahu azza wa jalla fi kitabi innan nafsa la'ammaratum bisu'i. Sesungguhnya nafsu kita ini banyak dan seringkali mengajak dan memerintahkan kita kepada kejelekan, kepada kejahatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'ala adh-dhalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, tadi kita menyebutkan tentang bagaimanakah menakutkannya dan mengerikannya pihak yang pertama ini. Ternyata ada dalam susunan organ tubuh kita, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita bisa mengetahui, di saat kita ingin melangkah menuju kebajikan, di sana banyak bisikan datang, barakallahu fikum, mengajak kita untuk jangan masuk. Dan apabila telah masuk, membisikkan untuk mengganggu kita agar jangan nilai pengabdian dan ketaatan ini kita terima 100% hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, telah diingatkan kita oleh Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim, langkah yang tepat dan pasti untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita ini, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masih mengingat satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang telah dikupas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Muqaddimah Usul Ats-Tsalatsah. Itulah dia surat Al-Asr, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan tentang maratibul jihad, martabat jihad. Maka beliau meletakkan pertama kali adalah al-jihadu bin nafsi, menjihadi hawa nafsu kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau memberikan kiat dan beliau memberikan langkah untuk melawan dan menjihadi diri kita sendiri. Ternyata ada di dalam surat Al-Asr, rahimani wa rahimakumullah. Wal 'asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Empat perkara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita sanggup menundukkan hawa nafsu kita, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Yang kedua berdakwah. Yang keempat adalah sabar ketika berilmu, bersabar ketika mengamalkan ilmu, dan bersabar ketika kita menempuh jalan dakwah ila Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafidhani wa hafidhakumullah, bukankah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menang di dalam bertarung melawan hawa nafsunya, menang di dalam berjuang barakallahu fikum menundukkan hawa nafsunya karena ilmu dan amal? Al-jawabu na'am, iya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, siapapun dari kita bila menginginkan kemenangan untuk melawan musuh yang satu ini yang sering membuntuti dia ketika dia ingin berangkat menuju amal saleh, yang sering menghadang dalam perjalanan dengan berbagai macam bentuk bisikan, maka lakukanlah apa yang dibimbingkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Berilmu dan buktikan ilmumu dalam bentuk amal hafidhani wa hafidhakumullah. Namun ketahuilah bahwa kita adalah dalam taraf manusia biasa. Iman kita naik dan turun, bertambah dan berkurang. Maka dengarkan, di saat seseorang menempuh langkah ini barakallahu fikum, ilmu dan amal, dakwah dan sabar, bila dia dalam kondisi imannya lemah, bila dalam kondisi imannya kurang, terjatuh dan terjerongkok dalam dosa dan kemaksiatan, disinilah letaknya kemenangan rahimani wa rahimakumullah. Dia kembali segera membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah dia kemerdekaan, itulah dia kemenangan, dan itulah dia kekalahan dan kegagalan hawa nafsu kita. Di saat kita dicerongkokkan dalam dosa dan kemaksiatan, kita segera kembali kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti orang yang menginginkan kemerdekaan dan kemenangan di dalam hidup, sebelum meraih kemenangan itu di alam barzakh dan alam akhiratnya, dia tidak akan meremehkan dosa sekecil apapun. Dia tidak akan mengentengkan kesalahan sebesar apapun. Dia tidak pernah menganggap ringan dan remeh kesalahan sekecil apapun rahimani wa rahimakumullah. Di atas itulah berjalannya salafuna saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kita masih mengingat ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, innakum lata'maluna a'malan ya'adabku ya'yudikum minasya'ar wa inna kunna na'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kalian melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam anggapan lebih kecil dari rambut. Namun kami di masa Rasul alaihi salatu wassalam menganggap dan menghitungnya termasuk perkara yang membinasakan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka sadarlah kita bahwa permainan hawa nafsu itu nampak dan jelas kalau mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in dan generasi setelahnya bersiap atau sanggup menundukkan hawa nafsu sehingga cita-cita yang ada di dalam hidup mereka mengejar keselamatan, mengejar surganya Allah, mengejar ridhanya Allah. Namun sekarang barakallahu fikum terbalik, yang ada adalah sampai kepada kemauan dan keinginan serta puas di dalam kehidupan dunia ini sehingga kita tidak mempedulikan lagi syariat Allah Jalla wa'ala, tidak mempedulikan lagi bimbingan salafuna saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah hawa nafsu. Berarti anda orang yang kalah ya Abdullah, berarti anda orang yang gagal ya Abdullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya satu perkara kita terjerat oleh hawa nafsu, kita tidak bisa mengalahkannya dan kita tidak bisa keluar dan menang dari carinya dengan membuka pintu taubat, berarti kegagalan yang akan berikutnya akan datang menemui engkau. Kekalahan dan kekalahan yang keberikutnya akan datang menghampiri diri engkau sehingga engkau tidak bisa lagi berjuang, sehingga hukum dan dukungan untuk membela kesalahan. Itulah hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Kemenangan itu adalah bisa terkut salah atau dan keliru dan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Engkau segera membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Sehingga tak kala engkau melakukan demikian, siapapun yang menegur, bagaimanapun bentuk teguran, engkau akan segera kembali kepada kebenaran. Karena engkau telah mempersiapkan diri untuk membuka kemenangan melalui pintu taubat hafidhani wa hafidhakumullah. Maka ingatlah, ingat ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau seseorang husnudzan pada dirinya, berbaik sangka pada dirinya, maka sulit barakallahu fikum untuk dia membuka pintu taubat selebar-lebarnya atau mau menerima barakallahu fikum ajakan untuk kembali bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan. Itulah sekali lagi hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Ini pihak yang pertama. Pihak yang kedua, yang tidak menginginkan diri engkau dekat dengan Allah Jalla wa'ala, yang tidak menginginkan engkau membuka pintu kebajikan dan ketaatan, melangkah menuju khairat, dialah makhluk yang telah dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala, yang telah diusir oleh Allah Jalla wa'ala dari dalam surga. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah iblis laknatullah alaih. Fa'lamu rahimani wa rahimullah. Iblis itu adalah barakallahu fikum memiliki junud, memiliki tentara yang memiliki niat yang sama dengan pemimpinannya, menghalangi manusia untuk jangan berjalan di atas siratul mustaqim. Ibadallah, kita bisa membayangkan kalau kedua kejahatan, poros kejahatan ini bersatu menjadi sebuah kekuatan, maka sulit bagi seseorang untuk bisa keluar barakallahu fikum dari jejaringnya rahimani wa rahimakumullah. Kalau kejahatan iblis laknatullah alaih ditopang dengan kejahatan diri kita sendiri, maka sulit untuk kita bisa bertarung, apalagi mengharapkan kemerdekaan di dalam hidup ini. Maka kemenangan itu adalah menang dari dua pihak yang berbahaya di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita kemenangan di dalam hidup dan bisa meraih segala apa yang kita harapkan di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita sadar di saat membaca perjalanan ulama unas salaf ridwanullah alaihim ajma'in, ujian dan cobaan pada jalan yang lurus ini, kita sadar bahwa ternyata apa yang menimpa kita di masa sekarang ini, ujian demi ujian, itu merupakan sunnatullah terhadap siapapun yang berjalan di atas jalan yang lurus. Aduhai betapa beratnya istiqamah, aduhai betapa mahalnya istiqamah, aduhai betapa berharganya istiqamah. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam golongan orang-orang yang sedang meniti jalan menuju istiqamahan dengan berusaha berilmu dan mengamalkan ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab.